tetap membela. Kau tetap bintangku, kaulah superstarku. Walau kesepian menyiksa. kalau kau tak kumiliki seperti di saat ini, tapi hatiku tak akan menyesali hingga aku pun tak mau lewati hari tanpamu, walau tiada orang yang setuju. Cinta memang tanpa mata, hebatnya cinta butakan siapa saja. Selama kau memahami, selama kau menikmati, perbedaan takkan bisa halangi. Bersama dengan dirimu, ku rasa tetap bahagia, walau lebih banyak pahitnya. bebas aku berpikir. Hembusan angin dingin membawa aku berlari, mensyukuri semua yang telah kuatkan lagi. Ku bahagia merasakannya. Adakan aku bisa di sini selamanya untuk menikmatinya. Ku bahagia merasakannya. Bersamaku. Seandainya saja ku bisa katakan, jangan kau tinggalkan. Saat ini ku ragu, bisakah ku nikmati semua tanpamu. Selamanya. Katakan dalam hati, mencoba untuk menikmati semua yang terjadi. Hey, ternyata sangat melelahkan, harus ku hadapi kenyataan. Sendiri tak bersamamu. Seandainya saja ku bisa katakan, jangan kau tinggalkan. Saat ini ku ragu, bisakah ku nikmati semua tanpamu. Selama masih jelas terbayang semua yang kau katakan. Waktu aku gak mampu, kau bawaku terus maju, maju bersamamu. Apa yang gak bisa terjadi? Coba lebih berani, cobalah lebih yakin lagi, lagi. Karenamu buatku berani, karenamu ku sampai di sini, karenamu ku pecah. Jadi gak akan pernah ku lupa.

walaupun tak mudah meraihnya. Tetap tersenyumlah, biar semakin mudah, karena kesedihan pun ternyata hanya kau hianati aku.